Wassalatu wassalamu ala asyrafi al-anbiya'i wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di meeting Zoom ini untuk melanjutkan pelajaran kitab Matan Ghoyah wa Taqrib dengan merujuk pada kitab Al-Imta' Bisharhi Matni Abi Suja. Kita sudah masuki kitab Mu'amalah dan terakhir kita membahas tentang suluh, yaitu perjanji perdamaian. Nah, kita coba untuk lebih fokus ke matannya dan artinya kemungkinan banyak dari syarah mungkin yang tidak kita baca. Karena fikih muamalah ini masih lumayan asing ya, jadi kita mungkin jarang mendengar dalam mazhab terutama. Ya. Adapun bab ibadah yang kemarin sudah kita selesaikan memang mungkin lebih familiar ya. Kalau muamalah kurang familiar bagi kita karena ya mungkin kajian-kajiannya tidak sebegitu banyak ya, dibanding dengan fikih ibadah. Sehingga kita mungkin agak pelan-pelan dan lebih fokus ke matan. Harapannya agar lebih apa? Kuat di matan dulu. Kita lanjutkan ada satu bab yang diikutkan di suluh. Yaitu Ar-Rawshan. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wa yajuzu lil insani an yushra'a rawshanan fi tariqin nafidhin bihaitsu la yatadawwaru al-maru bihi wa la yajuzu fid darbi al-mushtaraki illa bi idzni syuraka'i wa yajuzu taqdimul babi fid darbi al-mushtaraki wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idzni syuraka'i. Rosan ini adalah semisal kayu atau bangunan ya yang menjorok keluar bangunan rumah. Ya, gampangnya kalau saat ini istilahnya balkon. Jadi ada rumah, kemudian bangunan rumahnya ini di sampingnya ada bangunan yang atau ya kayak atap ya, yang dia menjorok keluar wilayah rumahnya ya, keluar batasnya. Dan ini yang dimasukkan di sini adalah nanti keluar sampai balkonnya ini adalah di atas jalan ya. Balkonnya di atas apa? Di atas jalan. Nah, nanti antum bisa lihat di apa gambar di internet ya, insyaallah ada banyak balkon, jadi dia apa bangunan yang menjorok ke keluar, jadi ada tembok ya, jadi ada tembok rumah kemudian di situ ada bangunan ya, yang menjorok keluar, bisa kayu, bisa dari beton artinya dicor seperti itu misalnya. Ya intinya balkon lah, kayak balkon itu. Ya beliau mengatakan, ya juzu hukumnya boleh lil insan ya untuk ayyusri'a ya, untuk menjorokkan, mengeluarkan yaitu rausanan balkon di jarang jalan yang nafid. Nafid itu adalah jalan yang tidak buntu. Ya. Jalan umum yang dia tidak buntu, artinya ya tembus, ya, bukan jalan buntu. Ya hukumnya boleh. Bihaitsu di mana? Tidak yata dororu, tidak me, membahayakan atau mengganggu almaru bihi orang yang melewati jalan tersebut. Jadi ini jalan tuh milik umum, ya, jalan umum. Kemudian dia ada seorang punya rumah di pinggir jalan. Nah, ini boleh baginya menjorokkan bangunan keluar batas tanahnya atau rumahnya sampai dia posisinya bangunan tersebut, balkon tersebut di atas jalan umum. Ya. Hukumnya di sini boleh, ya, di mana dengan syarat tadi apa? Tidak membahayakan, tidak mengganggu pemakai jalan. Ya, ya, maksud tidak mengganggu, ya, insan di sini adalah disyaratkan muslim. Kemudian yang dimaksud tidak mengganggu, jadi kalau nanti ada pejalan kaki, kalau misalnya jalannya itu untuk pejalan kaki, dia itu nanti bisa jalan dengan normal, tidak perlu menundukkan badan, ya, sehingga tidak agar tidak terkena balkon tersebut. Kan, tapi kalau jalannya biasa dilewati misalnya kendaraan, ya, mobil atau yang bis dan yang semisalnya, ya nanti disesuaikan, ya, jangan sampai nanti apa kendaraan lewat gara-gara terhalang oleh balkon atau truk yang ada muatannya, ya, biasanya tinggi. Nah, ini harus dipertimbangkan itu. Nanti kalau sampai mengganggu, nah ini nanti pemerintah hakim yang nanti apa menghilangkannya, ya, menghilangkan balkon tersebut. Nah, kaitannya dengan suluh apa? Ini tidak bisa disuluh. Nah, tidak bisa disuluh. Artinya pemilik balkon tidak bisa mengajak damai kemudian membayar sejumlah uang untuk mensuluh agar dia apa, bisa tetap membangun balkon di situ. Nah, tidak bisa apa disuluh. Kalau istilahnya mengganggu, ya, mengganggu pejalan, pemakai jalan, ya harus dihilangkan. Tapi nanti hakim pemerintah yang menghilangkan. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui, ya, faedahnya bahasanya jalan itu milik bersama. Ya. Sehingga dia menggunakan jalan atau area jalan itu posisinya kan di udara. Nah, itu dibolehkan asal enggak mengganggu. Nah, itu milik bersama. Asalkan tidak mengganggu, bisa tertib, maka itu tidak ada apa masalah. Jalan, karena jalan itu milik bersama. Sehingga misalnya pasang semak, pasang ya, hukum asalnya boleh. Karena itu milik bersama. Aslinya adalah milik bersama. Akan tapi tidak boleh mengganggu lain. Kemudian ya. Wala yajuzu, tidak boleh fit mustaroki illa bi izni syuraka. Nah, tidak boleh di adarb. Mustarb itu jalan yang buntu, yang wairu nafid. Jadi jalan itu ada yang nafid, ya, ada yang wairu nafid. Kalau nafid tadi yang jalan tembus, jalan biasa. Kalau nanti yang wairu nafid, yang ini dia adarbu ini, yang dia adarbu al mustarok, jalannya itu milik bersama. Ya, yang semisal dengan kita kembali sebentar, yang semisal dengan balkon itu seperti jalan layang, apa jalan yang di atas jalannya. Misalnya begini, ada jalan, kemudian di samping kanan kiri ada rumah. Nah, dari rumah yang kanan sama rumah kiri dihubungkan dengan jalan di atas juga sama seperti balkon hukumnya, ya. Diperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu. Itu namanya sabat. Mungkin disarah ada nanti. Ya, kalau kemudian ini membahas yang jalan buntu. Jalan buntu di situ ada penghuninya beberapa rumah kanan kiri ya misalnya. Nah, di situ juga tidak boleh membangun balkon illa biizni syuraka, kecuali dengan izin syuraka, yaitu orang-orang di sekitarnya yang pintunya itu menghadap jalan. Ini jalannya buntu ya, jalan buntu. Nah, nanti siapa syuraka? Syuraka di sini adalah orang-orang yang lalu lalang melewati di bawah balkon tersebut. Ya, misalnya posisi yang bangun balkon ini posisinya di tengah. Ya, di tengah itu maksudnya ini gang, kemudian maju terus nanti buntu, ya kan? Gang itu gang pintu masuk, maju terus buntu. Nah, buntu ini yang terakhir istilahnya buntu gitu ya. Nah, kalau rumahnya di tengah-tengah, nanti siapa sih yang melewati balkon ini? Adalah setelahnya. Ya, orang-orang setelahnya yang menuju jalan buntu tadi. Rumah-rumah setelahnya. Ini surokaknya. Nah, itu surokaknya yang harus diminta ya, Pak, izin. Nah, karena apa? Nanti dia yang melewati, ya, melewati balkon itu. Adapun rumah-rumah yang posisinya dekat dengan pintu masuk, nah dia kan enggak melewati rumah yang dibangun balkon. Nanti dia harus minta izin rumah-rumah yang setelah balkon, setelah rumah yang akan dibangun balkon yang menuju buntu tadi. Karena orang yang di situ kan otomatis dia melewati rumah yang akan dibangun balkonnya. Nah, ini hanya surokaknya. Nah, surokaknya harus diminta izin. Harus dimintai izin. Nah, ini sama dengan tadi jalan yang nafid, ya. Ini juga tidak bisa disuluh. Nah, kalau di referensi lain disebutkan tidak bisa, sah tidak sah untuk disuluh. Allah alam bisawab. Kemudian wa yajuzu taqdimul bab, boleh memajukan pintu fidarbi al-mustarok di rumah yang berada di jalan buntu. Ya, tadi gambarannya sekali lagi ada jalan buntu, kanan kiri ada rumah, dari gang berjejer rumah sampai buntu tadi jalan yang kanan juga demikian. Nah, ini boleh memajukan pintu, ya, memajukan pintu di gang yang buntu tersebut. Ya. Jadi dia maksudnya dia dimajukan menuju pintu pintu utama. Karena kalau dimajukan berarti dia itu lebih jalannya lebih dekat dengan apa? Dengan pintu yang utama. Dengan syarat pintunya tadi di pintunya ditutup, ya. Pintu ditutup, kemudian dia ganti pintu yang lebih maju. Wala yajuzu, akan tapi tidak boleh, ta'khiruhu illa bi idni asyuraka. Tidak boleh memundurkan, ya, kecuali dengan izin asyuraka. Jadi dimaksud memajukan adalah dia apa? Dimajukan menuju apa? Pintu gerbang ya. Nah, misalnya pintu gerbang. Jadi rumahnya akan menghadap jalan, pintunya itu nanti dimajukan arahnya mendekati pintu masuk. Nah, itu boleh. Kalau diakhirkan, yaitu mendekati nanti daerah buntu, ya, menjauhi pintu masuk, maka di sini nggak boleh kecuali dengan izin. Ya, ini di mata ini seperti itu. Dan kita lihat sedikit penjelasannya. Ya, tadi sudah jelaskan apa itu rosan, ya. Rosan itu ya semacam balkon, ya. Atau bisa juga yang hukumnya sama adalah sabat, yaitu seperti jalan layang menghubungkan antara satu rumah di pinggir jalan dengan rumah yang di pinggir yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan bahasanya tadi syaratnya di samping apa? Tidak mengganggu pejalan kaki atau kendaraan, ya. Juga jangan sampai menyebabkan misalnya jalannya menjadi gelap misalnya. Jalannya menjadi gelap. Yang boleh membangun balkon seperti ini adalah muslim. Adapun kafir dzimmi, ya. Itu enggak boleh kalau itu jalannya kaum muslimin. Di antara alasannya adalah jangan sampai apa? Kafir dzimmi itu apa? Lebih tinggi daripada kaum muslimin. Karena ada hadis al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, kecuali nanti jalannya orang-orang kafir, maka nah, tidak masalah. Kalau itu jalannya kaum muslimin, yang boleh membangun balkon adalah orang muslim saja. Karena kafir dzimmi itu tidak boleh misalnya apa, meninggikan bangunan di atas tetangganya yang muslim. Allahu a'lam bishawab. Ya, membangun kemudian apa membuat balkon ini di jalan yang buntu, Torik Masdud, yaitu yang Wairunafid Waturub, yaitu gang-gang buntu tadi. Yang Mustarokah itu maksudnya gang buntu tadi, samping-sampingnya dihuni oleh beberapa orang. Kalau yang menghuni satu orang ya enggak masalah, cuman dia saja misalnya sendiri. Ya, ini boleh membangun balkon dengan kesepakatan suroka tadi. Suroka itu orang-orang yang melewati, gampangnya gitu ya, yang melewati balkon tersebut. Maka segala sesuatu yang dilakukan manusia yang menyebabkan sempitnya jalan, hukumnya haram. Ya, sempitnya jalan. Parkir misalnya juga yang semisal dengan itu parkir di pinggir jalan. Jadi sempit jalannya, enggak boleh. Ya, intinya yang semacam itu ya. Misalnya menanam pohon yang pohonnya bisa mengganggu pejalan kaki, menjadi sempit jalannya. Nah, ini nanti tidak boleh ya, la doror wala diror. Ya tadi kalau memajukan, ya tadi mah boleh kalau memajukan pintunya, kan tapi kalau memundurkan apa harus dengan izin. Karena kalau dia dimundurkan, jadi dia itu nanti punya hak, itu kan hak lewatnya dia semakin luas gitu loh, semakin panjang. Kalau dia dimundurkan, pintunya dimundurkan ke arah jalan buntu. Jadi dia semakin luas area area haknya dia. Jadi dari pintu masuk sampai pintunya dia. Ya. Kalau pintunya dimundurkan, berarti nanti semakin panjang dia. Maka harus izin dulu. Tapi kalau dimajukan, berarti dia semakin sempit, semakin dekat jaraknya, enggak masalah. Itu dari makna dari tadi ya, dari memajukan pintu atau memundurkan. Kemudian jika misalnya ada pohon yang tumbuh dan tumbuh meninggi sampai masuk ke tempat tetangganya milik orang lain, maka boleh yang punya tanah untuk meminta untuk menghilangkan dahan atau ranting bagian pohon yang masuk ke daerahnya. Jika nanti dia pemilik pohon itu enggak mau, maka tetangga tersebut yang punya tanah ya punya hak untuk apa? Menghilangkan bagian yang ya bagian pohon yang masuk ke areanya. Ya. Itu tentang roshan tadi ya. Tentang balkon. Ya, sekarang kita lanjutkan ke hawalah, pemindahan hutang. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala, faslun al-hawalatu atau hiwalah, wa syara'itu al-hawalati arba'atu asya. Syarat hawalah ada empat. Yang pertama, ridul muhil, keridoan dari muhil. Muhil adalah orang yang mengalihkan hutang. Kemudian qabulul muhtal, ya. Jadi kita beri gambaran dulu aja ya. Jadi ada istilah muhil, kemudian ada istilah muhtal, ada istilah al-muhal alaih. Yang keempat istilah muhal bih. Ya. Di syarah ini ada ya. Nah, gambarannya misalnya adalah si A berhutang pada si B. Si A hutang sama si B. Kemudian si A ini juga menghutangi si C. Jadi si C punya hutang sama si A. Jadi A itu punya hutang pada B, tapi si C menghutangi si C. Si A menghutangi si C. Maka si A ini nanti ya, bisa mengalihkan hutangnya. Berkata pada si B, wahai si B, utangku padamu itu ya saya alihkan ke C karena C itu hutang pada saya. Sehingga nanti kamu B kalau munakih pada si C. Nah, itu namanya hutangnya si A dialihkan ke C. Hutangnya si A pada si B dialihkan ke C karena C ini punya hutang ke A. Ini namanya apa? Hawalah. Dan ini termasuk rukhsah atau apa? Pengecualian ya, karena itu bentuknya hakikatnya seperti beli hutang dengan hutang. Beli hutangnya si A tadi berhutang pada B, ini saya beli hutangnya, saya bayar dengan hutang saya yang ada, uang saya yang diutangi oleh si C. Ini asalnya kan enggak boleh hutang dengan hutang. Tapi ini bentuk pengecualian. Nah, yang si A tadi kan mengalihkan hutangnya, namanya muhil. Dari ahala yuhilu muhilun. Ya, si A tadi muhil, hutangnya dialihkan ke C. Nah, si B yaitu dia yang mengutangi A namanya muhtal. Yang dia dialihkan untuk menagih kepada si C. Kemudian si C ini namanya muhal alaih. Ala itu yang terkena kan? Ya terkena pengalihan. Jadi Jadi si B nanti urusannya sama si C, si B nagih pada si C. Dengan demikian si A sudah bebas tanggungan. Karena apa? Dia hutang pada si B, tapi dia diutangi C. Nah, si B suruh urusan sama C. Nah demikian, itu tadi nama-namanya. Dan sahnya hawala ini yang pertama, muhil ridho al muhil, si A tadi. Dia harus ridho, artinya dia itu mengalihkan hutangnya dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Wa qabulul muhtal, si B harus menerima. Ya, harus menerima apa pengalihan itu. Misalnya si A mengatakan, wahai B, ini hutangku saya alihkan ke C. Si B-nya, oke, tidak masalah. Ya. Qabil tu, tidak masalah. Ya, berarti ya, terpenuhi syaratnya. Kalau enggak mau misalnya, oh, saya enggak mau dialihkan. Si C itu susah ditagih misalnya gitu. Saya enggak mau karena si C aja orangnya kayak gitu. Ya. Jarang di rumah misalnya. Atau ekonominya sekarang lagi seperti ini. Saya enggak mau dialihkan. Kamu saja. Ya, ini enggak bisa. Enggak terpenuhi syarat. Jadi muhtal harus harus qabul. Wa kaunul haqqi mustaqiran fi dhimmah. Kemudian haknya itu sudah apa? Memang permanen dalam tanggungan. Jadi memang sudah apa? Sudah tetap menjadi tanggungan. Kemudian watifaku ma fi dhimmatil muhil wal muhali alaih. Bil jinsi wa nau'i wal hululi wa ta'jili. Samanya kesesuaian ya antara yang ditanggung oleh muhil ya, hutangnya si A dengan yang ada pada si C ya, sama. Artinya misalnya hutang pada si B 1 juta, C ini juga hutangnya sama si A juga 1 juta. Baik jenis nau ya. Berarti ini misalnya hutang yang lain. Hulul ya, jatuh tempo atau penundaannya. Watabra'u biha zimatul muhil. Dengan ada hawala ini tanggungan muhil si A sudah hilang, sudah bebas tanggungan. Ya karena apa? Sudah dialihkan C. Sekarang urusannya antara si B yaitu muhtal dengan si C yang muhal alaih. Itu rukunnya tadi ada muhil, kemudian muhal atau muhtal atau muhal, kemudian ada muhal alaih, ya. Kemudian ada hutang muhal alal muhil, berarti hutangnya si A. Kemudian ada hutangnya dain lil muhil alal muhal, muhal alaih. Ya, ada hutangnya C kepada si A, kemudian si Go. Di sini ada ya. Ya, apa itu hawalah ya, yaitu akad yang menyebabkan terjadinya apa? Pemindahan hutang dari satu tanggungan seseorang ke tanggungan seorang yang lain. Ya, ini hawal disebutkan setelah suluk karena masing-masing ini bisa memutus sebab perselisihan. Dan ini hawal adalah salah satu bentuk pengecualian dari baik dain bidain, karena ada kebutuhan, ada hajah. Dan para ulama sepakat bahasanya hawalah itu boleh ya disyariatkan. Bentuknya lihat di matan, kita ulangi lagi. Li Ahmad dain, an yakuna li Ahmad dain ala Ibrahim. Jadi kalau ada masalah bahas utang, ini li itu berarti yang menghutangi, ala, nah setelah ala itu yang berhutang. Li Ahmad dainun ala Ibrahim. Artinya apa? Ahmad mempunyai hutang atau menghutangi ala Ibrahim. Menghutangi Ibrahim. Artinya kalau ala Ibrahim, Ibrahim itu punya hutang. Ibrahim punya hutang pada Ahmad. Wal Ibrahim dainun ala Ismail. Berarti Ismail punya hutang terhadap Ibrahim. Dan ukuran jumlah jumlah hutangnya sama. Misalnya 1 juta misalnya. Maka Ibrahim berkata pada Ahmad. Ibrahim tadi ya. Kan punya hutang terhadap Ahmad. Berkata pada Ahmad, saya alihkan ya. Hutang yang ada padaku kepada hutangku padamu saya alihkan ke Ismail. Karena Ismail tadi apa? Hutang pada Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan qabiltu. Ya, saya terima. Artinya Ibrahim nanti mengambil hutang ke Ismail, tidak ke Ibrahim karena sudah dialihkan oleh Ibrahim ke Ismail. Ini contohnya nama-nama nabi. Nah, dengan selesai pengalian ini maka tanggungan Ibrahim sudah hilang, lepas. Rukun hawalah yang pertama muhil. Ya tadi muhil adalah di sini siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim. Kalau tadi yang dicontohkan si A tadi, muhil. Yaitu yang mengalihkan hutang ke yang lainnya. Dan disyaratkan muhil ini adalah ahlan lil akti. Ya, dia apa? Ahlan lil akti. Jadi bisa layak untuk melakukan akad. Balik, berakal, kemudian muftar. Yang disyaratkan adalah keridhaan apa? Belum ya. Ini itu dulu pengertian. Kemudian muhtal. Muhtal tadi adalah yang menghutangi. Ya, kalau di situ adalah Ahmad yang menghutangi muhil. Muhtal adalah apa? Yang menghutangi muhil. Yang hutangnya piutangnya tadi dialihkan ke orang lain. Artinya orang lain tadi si Ismail nanti yang melunasi hutang ke muhtal tadi. Ini juga disyaratkan ahlan lil akti. Kemudian al-muhalu alaih, yaitu dia yang punya kewajiban untuk melunasi hutangnya, melunasinya ke muhtal. Dalam hal ini, contoh ini ke Ahmad, bukan ke Ibrahim lagi. Ini muhal alaihnya di sini adalah Ismail. Dan disyaratkan balik dan berakal. Al-muhal bih, yaitu haknya. Yaitu apa? Al-muhal bihaknya itu hutangnya muhtal pada muhil. Jadi hutangnya Ibrahim kepada Ahmad. Namanya di situ muhal bih. Kemudian yang kelima, dainun lil muhil alal muhtal alaih. Ya sama ya. Hutang lil muhil alal muhtal alaih. Bentar. Tadi al-muhalbi yaitu hak yang yakunu lil muhtal alal muhil. Ya tadi artinya hutangnya yaitu hutangnya Ibrahim ya. Tadi apa? Ibrahim. Yang nanti dialihkan ke muhal alaih. Ya harusnya ini yang kelima, dainun lil muhil alal muhtal alaih ya, atau muhal ya. Tadi kan kita istilahkan muhal alaih. Ini kalau sini muhtal alaih. Ya enggak banyak. Yang ada alainya itu yang ada alai tadi adalah yang di situ Ibrahim Ismail ya. Jadi yang dialihkan ke situ, yang ana beri contoh tadi adalah si C. Jadi intinya ada hutangnya tadi, hutangnya si muhil kepada muhtal, sama ada hutangnya muhal alaih kepada muhil. Kan hutangnya ada dua. Kemudian sighah. Disyaratkan yang pertama ridho al-muhil. Keridhoan sukarela dari muhil. karena dialah yang punya untuk mengembalikan hutangnya dengan mengembalikan sendiri atau dengan orang lain. Kemudian qabul muhtal, tadi menerimanya muhtal, dialihkan hutang piutangnya. Kemudian kaunul haq mustaqiran fi zimmah. Jadi dainnya sudah lazim sabit. Nah, tadi sudah pernah kita contohkan ya, kalau lazim itu sudah apa? Permanen, sabit itu ada. Seperti di sini contohnya harga bayaran apa? Penjualan barang, ya, itu kan sudah hutang, sudah selesai akadnya, sudah permanen ya. Atau di sini mahar untuk perempuan setelah duhul, setelah jima. Jadi artinya sudah ada, sudah permanen ya. Bukan sementara. Kemudian kalau al-ayil liluzum, ya, hutang yang menuju lazim seperti mahar sebelum jima atau baik tadi saman baik sebelum bayaran sebelum qabd serah terima, maka boleh ada hawalah. Boleh ada hawalah. Jadi bayarannya tadi kan hutang membayar ya, hutang apa? Membayar barang dagangan. Maka boleh, berarti kan hutang. Nah, boleh dialihkan ke yang lain asalkan setuju tadi kan, qabul dari muhtal. Dan walaupun tadi barangnya belum diserah terimakan. Karena itu namanya ayil ya. Apa? Ayil liluzum, menuju lazim. Kemudian yang kelima mengetahui ya. Jadi mengetahui ukurannya berapa, seperti apa sifat-sifatnya. Nah kalau di salam, jual beli salam, dia mengetahui nanti bahasanya ada deskripsinya apa, seperti apa. Emas atau uang recehan atau seperti apa jumlahnya. Kemudian apa kontan atau muajal. Intinya dia mengetahui apa deskripsinya, kejelasan dari hutangnya. Misalnya uang ya jumlahnya berapa. Kemudian dipersyaratkan, kemudian di sini sebutkan jika hawalannya sah maka muhil tadi sudah terbebas dari tanggungan, kemudian sudah gugur apa utang padanya yang ada pada muhil, kemudian berpindah ke muhal alaih. Kemudian tadi ada syarat yaitu apa? Ittifaqu ma fi zimmah ya. Tadi di syarah belum ada ya, sepertinya. Jadi harus apa? Kesesuaian hutangnya. Jadi harus apa? Hutangnya itu apa? Sama atau yang hutangnya muhil dengan hutangnya muhal alaih. Nah, misalnya 1 juta dengan 1 juta, maka tidak bisa misalnya tadi 1 juta dialihkan ke orang lain nanti misalnya 1 juta lebih ya. Nanti kemudian ditagihkan dan dibayar segitu bisa jatuh ke dalam apa? Riba. Jadi misalnya beda ukurannya tidak diperbolehkan. Hutangnya 1 juta dialihkan ke yang lain misalnya cuman 700, ngambil 700 ini kan enggak sesuai. Atau yang tadi yang contohkan hutangnya 1 juta nanti dialihkan ke yang lain ternyata hutangnya 1 juta 100, lebih banyak. Ya, boleh kalau misalnya nanti diambil dengan sesuai dengan apa? Dengan ukurannya. Misalnya utangnya 1 juta, dialihkan ke 1 juta setengah, tapi yang diambil 1 juta saja. Dan dia harus apa? Jadi dia sudah jatuh tempo atau enggak, nah itu juga harus sama. Mengalihkan hutang, misalnya ini sudah jatuh tempo, dialihkan. Kemudian objek muhal alaih, hutangnya belum jatuh tempo, nah ini enggak bisa. Jadi harus sama-sama, misalnya sudah jatuh tempo. Allah alam sebab kita lanjutkan ke doman. Faslun al-doman, panggungan. Tentang doman atau jaminan atau tanggungan, menanggung atau menjamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa yasihu dhamanu duyuni al-mustaqirati fi dhimmati idza ulima qadruha li sahibil haqqi. Nah, titik tadi ya. Ya, kita baca sedikit-sedikit. Dhaman menjamin hutang yang mustaqir, yang sudah permanen dalam tanggungan itu sah ya, jika diketahui qadruha, ukurannya. Jika diketahui apa? Ukurannya. Ya, kita bahas gambarannya dulu. Yaitu contoh dari dhoman. Misalnya si B punya hutang terhadap si A. Atau Amr misalnya. Amr punya hutang pada Zaid. Misalnya 1000 dinar. Yang hutangnya sudah lazim. Amr punya hutang terhadap Zaid 1000 dinar. Kemudian ada Bakar ya, Bakar mengatakan pada Zaid ya, saya jamin hutangmu yang ada pada Amr. Itu namanya apa? Akad dhoman. Ya. Jadi Amr punya hutang pada Zaid. Kemudian Bakar berkata pada Zaid, wahai Zaid, ya, hutangnya Amr saya yang nanggung. Nah, itu akad dhoman. Maka Bakar di sini yang menanggung, menjamin namanya dhomin. Ya. Kemudian yang ditanggung haknya, itu yang punya hak kan adalah Zaid yang mutangi, namanya matmun lahu. Zaid namanya matmun lahu. Kalau yang punya kewajiban tadi ya, yang ditanggung hutangnya, kalau tadi yang dijamin hutangnya tadi adalah Amr, namanya matmun anhu. Namanya apa? Matmun anhu. Ya, kalau yang lahu itu yang punya hak. Kalau yang matmun anhu, dia yang punya kewajiban untuk bayar hutang. Kemudian hutangnya ini 1000 dinar hutang namanya matmun. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, kemudian belum mengatakan wali sahibil haqqi. Sahibil haq tadi adalah yang punya hak. Jadi matmun lahu tadi. Mutalabatu man sya'a, boleh meminta hutangnya pada man sya'a, siapapun yang dia kendaki. Minal domin, baik pada domin tadi Bakar yang menjamin, atau pada al-matmun anhu yang tadi contohnya adalah Amr. Boleh minta pada dominnya Bakar, boleh minta pada Amr. Jadi Zaid bebas minta pada sama. Idza kana dhamanu ala ma bayyana, jika dhamannya tadi sesuai dengan yang dijelaskan. Ya, kemudian wa idza gharima ad-dhaminu, jika dhaminnya itu menanggung membayar, maka roja'a ala al-madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi'idznihi. Ya. Jika dhaminnya tadi membayar, ya, menanggung membayar utangnya, maka boleh dia kembali, artinya meminta kepada madmun anhu, Bakar membayarkan utangnya Amr pada Zaid. Bakar ini kan domin. Boleh dia roja'a kembali, artinya meminta uang pada madmun anhu, pada Amr. Idza kana ad-dhaman wal qada' bi'iznihi. Jika dia itu ketika menjadi penjamin atas izin dari siapa tadi? Madmun anhu. Izin dari Amr, dan kita ketika melunasi juga atas izin dari Amr, yaitu madmun anhu, maka dia boleh. Wala yasihu dhamanul majhul, tidak boleh, tidak sah apa menjamin sesuatu yang majhul, yang belum jelas utangnya, belum jelas berapa ukurannya misalnya. Wala malam yajib, dan sesuatu yang belum menjadi kewajibannya, ila darkal mafi, kecuali darkal mafi. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya, tadi dhoman yaitu di sini iltizam hakun sabit izin matil ghair. Syarat-syarat adalah mewajibkan untuk menjamin hak orang lain yang dalam tanggungannya, tanggungan orang lain. Menjamin haknya orang lain yang ada dalam tanggungan orang lain. Atau menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban. Ini nanti masuknya kafalahnya. Atau mengembalikan barang yang dijamin. Ini dhoman, kalau dhoman itu untuk mal, itu harta menjamin. Kalau kafalah menjamin badan, menjamin menghadirkan orang, nanti ada pembahasannya tersendiri. Rukunnya yang pertama dhamin atau kafil. Kalau dhamin untuk menjamin harta, kalau kafil menjamin fisik, menjamin untuk menghadirkan orang. Dhamin itu nanti yang melunasi, ya, menanggung, melunasi hutang. Kemudian disyaratkan dhamin ini adalah ahliyatut tasarruf, balik, berakal, tanpa paksaan, dan tidak dihajar. Kemudian madmun anhu, yaitu al-madin, dia yang berhutang. Disyaratkan keridoannya agar sah. Walau istaratu, ya, tidak disyaratkan keridoannya untuk sahnya dhoman mayit. Karena melunasi hutang orang lain itu hukumnya boleh walaupun tanpa izin pemilik utang. Nah, ini kalau ini tadi mayit, ya. Kalau mayit ini makan di sini tidak disyaratkan keridoannya. Menjamin tadi utangnya mayit, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-madmunun lahu, da'in, orang yang menghutangi. Ini tadi contohnya adalah tadi Zaid, Zaid yang menghutangi. disyaratkan dia mengetahui siapa yang menjamin, yaitu bakar tadi contohnya. Kemudian matmun yaitu hutangnya, disyaratkan hutangnya mustaqir atau di sini sabit. Mustaqir itu permanen, sabit itu maujud. Atau dia menuju lazim. Menuju lazim seperti mahar untuk perempuan sebelum jima. Karena nanti setelah adanya jima menjadi apa? Permanen. Kemudian disyaratkan penjamin mengetahui ukuran dari hutangnya, jenisnya, sifatnya, dan ainnya. Kemudian sighah itu disyaratkan dengan lafaz yang mengisyaratkan ada apa? Penjaminan. Kemudian tidak ada ta'liq, ya, digantung dengan apa? Suatu yang lain. Kemudian juga tidak ada ta'kid, dibatasi waktu. Misalnya mengatakan tainu fulan alaya. Ya, utangnya fulan saya yang nanggung. Nah, itu misalnya sighahnya. Jika dhammanya itu sudah selesai, sudah akarnya sudah selesai, maka sahibul haq yaitu yang punya hutang, yang menghutangi, ya Afwan, yang menghutangi boleh menuntut, meminta pada yang menjamin atau yang berhutang padanya. Atau dua-duanya dituntut boleh. Karena dia sudah menjamin tadi kan, bakernya. Maka Zaid boleh menuntut pada baker si penjamin atau Amr yang berhutang, yaitu yang berhutang. Jika hutang telah dilunasi, maka nanti apa? Yang berhutang sudah terbebas tanggungan, begitu pula orang yang menjamin. Jadi ketika hutang sudah dilunasi, berarti Amr yang berhutang tadi sudah bebas tanggungan, begitu juga Bakar sebagai penjamin. Jika domain penjamin tadi melunasi hutangnya dari hartanya, ya, maka boleh dia meminta pada madmun anhu, pada Amr. Karena dia telah membayarkan dengan hutangnya untuk kemanfaatan dari si orang yang berhutang, yaitu Amr, dengan izinnya. Adapun jika dia membayarkan, diambil dari harta zakat dari bagian orang-orang yang berhutang, maka tidak boleh dia menuntut pada orang yang berhutang untuk melunasinya. Ya, karena tadi diambilkan dari harta zakat. Ya, maksud dari tadi wa idza ghorima ad-dhamin, ya. Jadi perinciannya, ya. Jadi kalau di matan tadi dia ketika menjamin ada izin dari yang orang yang berutang, ya. Jadi Bakar ketika menjamin itu diizinkan sama Amr. Kemudian ketika melunasi juga diizinkan. Maka boleh bagi Bakar untuk apa? Meminta pada Amr. Tapi ya seperti itu, ya. Kalau kedua-duanya menjamin dan melunasi itu atas izin dari madmun anhu, yaitu si Amr yang punya utang, maka boleh nanti apa? Minta pada Amr. Tapi kalau misalnya pas menjamin atas izin madmun anhu, Amr. Tapi ketika melunasi tanpa izin, ya, maka ini menurut pendapat yang kuat juga boleh apa? Meminta ke Amr. Tapi kalau kedua-duanya enggak tanpa izin, dia menjamin tanpa izin matmun anhu, tanpa izin amr. Pas melunasi juga tanpa izin, maka ini enggak ada, enggak boleh baginya kok minta ganti pada matmun anhu, pada amr. Jadi Bakar tadi semata-mata menemui Zaid mengatakan saya jamin hutangnya amr. Padahal amr enggak mengizinkan. Enggak ada apa kesepakatan antara amr sama sama Bakar. Pas menjamin. Kemudian tiba saatnya nanti pelunasan, Bakar melunasi ini, saya lunasi hutangnya amr. Itu juga tanpa ada izin dari amr, enggak ada kesepakatan mereka. Cuman sendiri saja Bakar, maka Bakar enggak boleh meminta kepada amr ya, karena ini sudah dianggap apa? Tabarruk dia. Sudah dianggap apa? Tabarruk. Ya, intinya nanti kemudian ada keadaan lagi, misalnya pas penjaminnya tanpa izin, tapi pas melunasi dengan izin, pendapat yang kuat juga tidak boleh meminta pada matmun anhu. Kemudian tidak sah tadi doman yang majhul. Ya, jika seorang ada dua orang ya menjamin hutangnya satu orang, misalnya jumlahnya satu juta, maka nanti da'in yaitu matmun lahu ya, boleh meminta pada keduanya. Jadi menjamin dua, Bakar sama Ahmad misalnya, maka nanti orang yang tadi menghutangi boleh meminta kepada keduanya. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Jika domin tadi melunasi hutangnya matmun anhu tanpa izin, ketika menjamin maka dia tidak boleh apa meminta kepada matmun anhu minta ganti, karena dia sudah mutabarik, dia apa tabaru, dia nggak izin kok, jadi atas kemauan sendiri ya dianggap itu namanya ya sosial, dia beramal sosial ya, seperti itu. Nah, jika domin sudah terbebas, belum terbebas matmun anhu. Kemudian ya terbebas, misalnya tadi kan menjamin, kemudian sudah melunasi, berarti sudah bebas kan? Sudah bebas apa? Sudah bebas dari akad jaminan tadi. Dia sudah dijamin, sudah dilunasi. Tapi matin orang yang berutang tadi belum apa? Belum bebas. Dia kan masih nanti harus mengembalikan ke yang menjamin dengan ketentuan yang telah disebutkan tadi ya. Kemudian doman ini berakhir dengan dilunasinya hutang atau dibebaskan hutang. Tidak sah doman untuk majhul karena itu ghoror. Contohnya adalah menjamin fulan yang hutangnya fulan yang tidak diketahui jumlahnya berapa misalnya, pokoknya dijamin gitu aja. Nah, ini tidak sah karena nanti ghoror. Kemudian tidak sah menjamin ya malam doman malam yajib ya, yang belum menjadi kewajibannya. Misalnya menjamin hutang yang belum dihutang, besok misalnya, besok baru mau hutang. Amr baru mau berhutang pada Zaid besok. Nah, sekarang Bakar sudah menjamin. Ini artinya menjamin sesuatu yang belum menjadi kewajibannya. Kecuali di sini disebutkan darkul mabi. Nah, yaitu misalnya darkul mabi, misalnya seorang ya membeli barang pada penjual yang belum dia kenal, kemudian ya dia kan belum percaya, si pembeli belum percaya pada si penjual ini barangnya benar-benar miliknya atau misalnya bukan miliknya, barang curian misalnya. Ya, kemudian nanti si penjual mendatangkan penjamin. Nah, nanti dia yang menjamin, ini namanya darkul mabi. Ya, darkul mabi misalnya tadi kan di darkul mabi ini dihubungkan dengan walaya siku domarul majhul wa ma lam yajib illa darkul mabi. Ya, misalnya tadi ya, misalnya ada orang asing yang datang bawa barang dagangan. Jadi si pembeli kan tidak kenal dengan penjual tersebut. Nanti khawatir ternyata misalnya barang itu barang curian atau ada cacatnya dan semisalnya. Maka si pembeli nanti minta jaminan pada orang lain. Kemudian si penjual nanti bisa mendatangkan seorang penjamin yang dia kenal tentunya, untuk menjamin harga dari barang yang dijual oleh si penjual tersebut. Maka nanti jika ternyata barang itu misalnya tadi yang dikhawatirkan hasil curian, ternyata barangnya hasil curian atau terdapat cacat, maka nanti atau sebaliknya misalnya si penjual khawatir harga yang dibayarkan pembeli ternyata bukan miliknya. Ya, jadi bisa kedua belah pihak, pembeli khawatir barang yang dibawa penjual ini bukan miliknya, penjual juga khawatir misalnya uang yang dibayarkan bukan milik pembeli. Maka nanti kalau seperti itu, pembeli kalau khawatir dia berhak meminta jaminan orang yang menjamin, penjual yang khawatir juga berhak minta orang yang bisa menjamin. Maka ini kedua jaminan seperti ini dihukumi sah. Padahal dia tidak mengetahui secara detail barang ataupun harga yang dijaminnya. Dan ternyata misalnya nanti barang tersebut misalnya barang rampasan. Maka boleh pembeli menuntut pada si penjamin ya untuk mengembalikan barang dan harganya. Karena itu barang Barang rampasan. Jadi, ternyata ini barang rampasan, jadi dibatalkan, dikembalikan, uangnya dikembalikan. Nanti pembeli minta pada si penjamin. Berarti si penjamin ini harus kenal sama penjualnya. Harus kenal sama penjualnya. Dan si penjamin ini ya tidak tahu detail ya, tidak tahu detail barangnya. Harusnya enggak boleh karena majhul, gitu kan. Tapi dalam kasus ini dibolehkan. Ini namanya tarkul mabi. Karena orang butuh menjamin ketika bertransaksi dengan orang yang tidak dikenal. Seperti di sana sebutkan sebab bolehnya muamalah dengan orang yang belum dikenal adalah sebabnya banyak, maka butuh butuh untuk ada ikatan kepercayaan. Ya, sebab tadi ya dibolehkannya. Tadi kan darul mabit dibolehkan karena bermuamalah dengan orang yang tidak diketahui itu banyak. Sehingga butuh ikatan kepercayaan. Kemudian kita lanjutkan faslun kafalah qala al-musannifu rahimahullahu taala wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal maqfuli bihi akun li adamiyin. Kafalah badan yaitu menanggung badan. Maksudnya bagaimana? Yaitu menghadirkan orang yang akan dihadirkan, ya. Itu hukumnya boleh jika makfulnya yang akan dihadirkan itu punya kaitan dengan hak adami. Punya kaitan tanggungan berkaitan dengan hak adami. Jadi kafil di sini menjamin menghadirkan orang. Yang di orang itu misalnya punya hutang atau terkena hukum qisas. Jadi si penjamin ini menjamin nanti akan menghadirkan orang tersebut. Ya, hukumnya boleh. Ya tadi menghadirkan di satu tempat tertentu dan diserahkan di waktu tertentu. Jenisnya adalah kafalah menjamin untuk menghadirkan orang yang punya tanggungan hutang misalnya, atau menghadirkan orang yang punya yang akan dikenai hukuman. Tidak sah kafalah kecuali dengan keridhaan makful, orang yang akan dihadirkan dan dengan izinnya, sehingga dia nanti mampu untuk menghadirkannya. Kafalah bil badan yaitu jaminan untuk menghadirkan seseorang, hukumnya boleh jika pada makfuul ini ada kaitan hak adami seperti qisas, kemudian hukuman qadzaf yaitu menuduh zina, karena ini manusia membutuhkan hal tersebut. Adapun hak Allah maka tidak sah kafalah badan seperti hukuman mencuri, kemudian zina, karena kewajiban seorang muslim harusnya menyembunyikan hal-hal tadi, berusaha untuk menggugurkan hukuman semaksimal mungkin, artinya sebelum sampai di pengadilan. Ya. Jadi kalau haknya hak adami, sah kafalah badan. Seperti qisas, kemudian di situ hukuman menuduh zina. Misalnya tadi juga hutang. Kalau hak Allah, jadi di sini bedakan ada hak adami, qisas sama hukuman tuduhan zina. Kalau hak Allah misalnya di sini adalah mencuri. Tidak sah kafalah kalau itu berkaitan dengan hak Allah. Karena berkaitan dengan hak Allah itu yang menjadi perintah adalah disembunyikan. Berusaha untuk tidak dimunculkan. Kecuali nanti sudah sampai di depan hakim, maka sudah tidak bisa. Ini maksudnya belum sampai di hakim. Adapun kalau haknya berkaitan dengan hak Allah sekaligus berkaitan dengan dan hak hamba, contohnya di sini adalah kafarah, maka sah kafalah bil badan. Namun kafalah dengan sebagian anggota dari makful yang akan dihadirkan, maka batil. Karena tidak boleh akad kok dengan sebagian ya, namanya menghadirkan keseluruhannya ya, keseluruhan apa fisiknya. Harus menentukan tempat penyerahan dan waktu penyerahan. Jika tidak ditentukan waktunya, maka nanti jatuhnya adalah waktunya sekarang. Ketika dia menjamin saya akan menghadirkan fulan, ya nanti kapan yang akan dihadirkan, kemudian di tempat mana. Jika dia menentukan waktunya, maka itulah waktu kafalah. Adapun tempat penyerahan adalah tempatnya kafalah, kecuali dia menentukan tempatnya. Jadi nanti akad kafalahnya di mana, kalau enggak ditentukan penyerahannya, ya nanti penyerahannya di situ. Faedah kafalah berakhir yaitu dengan diserah kafil menyerahkan makful. Kafil menyerahkan yaitu fisik menghadirkan orang yang dijanjikan untuk dihadirkan di tempat penyerahan. Kemudian kafalah ini juga berhenti ketika menyerahkan diri. Makfulnya yang akan dihadirkan ternyata malah menyerahkan diri. Kemudian yang ketiga, makfulnya meninggal dunia. Kemudian jika disyaratkan pada kafalah ini, biasanya kafil yang menanggung itu nanti akan membayar ganti rugi. Membayar jika apa? Jika tidak menyerahkan ya, terluput untuk menyerahkan, maka di sini hukumnya adalah batal. Karena syaratnya di sini adalah bertentangan dengan muktadha kafalah. Konsekuensi kafalah adalah tidak ada menanggung biaya. Ya. Hanya dimaksudkan hanya menyerahkan badan saja. Contoh misalnya akad kafalah badan, misalnya Amr menanggung hak berupa harta yang harus dibayar, hutang misalnya, atau kisos atau hukuman tadi menuduh zina. Ya ini dia urusannya Amr sama Zaid. Kemudian Bakar berkata pada Zaid, saya menjamin untuk mendatangkan Amr. Nah, kapan saja engkau kehendaki misalnya. Maka Bakar tadi disebut kafil. Kemudian Amr disebut makful anhu dan Zaid disebut makful lahu. Itu tentang apa? Kafalah ya. Kafalah itu ya menjamin, tapi menjamin menghadirkan orang. Kalau dhoman menjamin hartanya, bukan orangnya. Faslun asyarikatu atau syirkah, kongsi atau kongsi dagang atau perseroan. Wali syarikati khomsatu syaro ito. Syarikah atau syirkah ada 5 syarat. Yang pertama, antakuna ala naldin minadarohimi wadana niri. Yang pertama, itu berserikat dalam mata uang, dirham atau dinar. Wa an yattafiqa bil jinsi wan nau'i wa an yakhlita al malaini. Kemudian harus apa? Sama dari si jenis ataupun nau' variannya dan harus dicampur 2 hartanya. Ya sebenarnya syarikah ini adalah apa? Kongsi ya, persekutuan 2 orang atau lebih ya kan. Untuk menjalankan bisnis misalnya dagang. Dan masing-masing orang ini menyetorkan modalnya. Nah, modalnya ini harus bentuknya uang kalau di matan ya. Tapi nanti bisa juga bentuk bukan uang asalkan dia termasuk misli, yaitu yang ada yang semisal, yaitu yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, dia masing-masing ini si A, B, C mengumpulkan modalnya digabung, misalnya uang, ya, misalnya apa? Uang dijadikan satu. Ya, jadikan satu, ini maksudnya tadi ala naudin minad darohim wa dananir. Ya, berserikat atas tadi mata uang, misalnya rupiah. Kemudian harus sama sesuai dari jenis dan variannya, kemudian dicampur dua harta tersebut atau dua atau tiga, dua atau lebih. Ya. Harus sama ya tafiko, misalnya uangnya sama-sama rupiah. Ini Bakar, Amr, Zaid, Kongsi, berserikat. Kemudian sama-sama rupiah semua. Kemudian dicampur. Dicampur jadi satu, enggak tahu nih uangnya yang siapa, enggak tahu, pokoknya jumlahnya sekian, sekian, sekian. Ya ini namanya dicampur. Kemudian, wa'an ya'zana kullu wahidin min huma li sahibi fitasorif. Jadi masing-masing, ya, masing-masing penyetor modal tadi mengizinkan pada yang lainnya untuk mentasorufkan, mengelola hartanya. Misalnya Zaid sama Amr saja, masing-masing Zaid misalnya 70% ya, misalnya Zaid 70 juta, Amr 30 juta. Maka Zaid mengizinkan Amr untuk mentasarufkan hartanya, karena itu hartanya Zaid. Nanti Amr juga sama, karena keduanya nanti juga misalnya menjadi pengelola. Jadi dia itu apa? Setor modal plus mengelola. Jadi agar sah, ya, agar sah. Jadi kalau misalnya enggak diizinkan kan enggak sah. Z setor 70 juta, kalau enggak diizinkan Amr mengelola punyanya Amr yang 30, ya Z harus punya dirinya sendiri saja yang 70. Ini harus, syaratnya harus diizinkan. Wan yakuna aribhu wal khusranu ala qadri al malaini. Dan keuntungan plus juga kerugian sesuai dengan persentase harta yang disetorkan. Sesuai dengan apa? Modal yang disetorkan. Walikulli wahidin minhuma fashuha mata syaa. Boleh dari masing-masing pihak untuk apa? Membatalkan kapanpun dikendaki. Ini berarti bukan akad lazim, berarti akad jaiz. Wa mata ahaduma batolat. Maka kapanpun salah satu dari keduanya misalnya mati, maka batal akadnya. Nah, akad syirkah ini sebenarnya ada beberapa macam, ada empat ya. Yaitu di sini di syarat disebutkan, misalnya ada syirkah abdan. Syirkah abdan itu misalnya apa? Berserikat badan. Ya, yang biasa dicontohkan misalnya tukang angkut barang misalnya, contoh saja ya. Si A sama, atau misalnya tiga orang ya, A, B, C kerjanya mengangkut barang. Kemudian ada satu barang satu truk, kemudian tiga orang ini berserikat. Ya, kita angkut bersama-sama dipindah ke tempat yang ditentukan, nanti hasilnya kita bagi bareng. Pokoknya nanti dia ngangkutnya berapa enggak dihitung. Pokoknya nanti semuanya kerja udah sampai selesai nanti dibagi rata misalnya. Ya, di sini ini syirik abdan ini batil menurut Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Dan ada empat kan, ada syirkah abdan, kemudian ada syirkah mufawadah, kemudian syirkah wujuh, kemudian ada syirkah inan. Empat ini tidak sah semua menurut Imam Syafi'i, kecuali satu saja syirkah inan. Maka yang dibahas adalah syirkah inan. Yang lainnya dikatakan batil semua. Ya, ada ghorornya dan lain sebagainya. Ada yang tidak ada setoran modalnya. Kalau tadi syirkah abdan tadi kan goror, nanti ada yang ngangkut banyak, ada yang sedikit, ya. Nah, ini enggak jelas, goror. Nah, ini yang boleh itu hanya syirkah inan, dan ini membahas syirkah inan. Ya, contohnya tadi ya, misalnya Zaid sama Amr sama-sama mengeluarkan uang 50 juta misalnya. Kemudian dicampur, kemudian keduanya berkata, ini kita kerjasama harta ini, memberi izin pada masing-masing untuk mengelola harta tersebut. Maka uang sebesar 100 juta tadi kan dicampur. Kemudian nanti dikelola bersama-sama. Nah, ini namanya syirkah. Kemudian syarat sahnya, ya, karena di Matan Abu Suja ini membahas syirkah ainan saja. Yang pertama harus modalnya ini berupa apa? Mata uang. Ya. Dinar, dirham di sini kan, mata uang. Tapi ini tidak muktamad menurut musyarah ya. Karena yang muktamad bisa semua benda yang misli. Yang misli itu ada yang serupa dengannya. Yang dia itu bisa terukur secara syar'i dengan ditakar atau ditimbang. Misalnya apa? Gandum, beras itu boleh. Boleh dijadikan apa? Modal untuk syirkah. Tapi kalau mutaqawwam yang tidak punya sesuatu yang semisal ya, yang mirip dengan itu, semisal dengan itu seperti hewan, kemudian baju, ini enggak bisa menjadi modal syirkah. Karena kalau misalnya nanti beras atau gandum sama-sama punya beras misalnya 10 kuintal jadikan satu. Nah, ini nanti sudah jadi satu, lebur di situ. Ya, enggak tahu ini miliknya siapa. Yang ini siapa? Jadi sudah satu di situ. Sehingga nanti kalau ada kerugian enggak bisa ini punya siapa enggak bisa karena sudah menyatu. Intinya gitu. Nah, beda nanti misalnya barang-barang yang tidak bisa menyatu tadi, bisa dibedakan nanti. Baju bisa terbedakan. Misalnya barang elektronik enggak bisa. Sehingga nanti bisa, oh ini yang rusak, yang ini yang punyamu. Nah, ini enggak bisa. Nah, ini maka enggak boleh kalau barangnya mutaqawam. Jadi boleh kalau mata uang ya, uang ya, atau barang yang misli yang bisa ditakar dan ditimbang. Kemudian ada kesesuaian dari jenisnya. Maka enggak boleh misalnya jenisnya apa? Berbeda. Ya tadi ya, kalau jenisnya berbeda nanti maka di sini disebutkan intinya kalau syarikah itu tidak bisa terbedakan ini hartanya si A atau si B. Karena nanti kalau terjadi hilang atau rusak, kalau bisa terbedakan nanti bisa apa mengambil dari apa hartanya sendiri seperti itu. Kemudian nah, tadi disebutkan di sini kalau bisa terbedakan nanti bisa mengambil punya partnernya. Jadi kemudian yang ketiga harus dicampur. Ya, sama ini dicampur sehingga tidak bisa dibedakan ini punya A atau punya B. Kemudian jika hartanya itu adalah musyak, musyak itu batasnya tidak ditentukan, maka atau dia mendapatkan harta warisan jadi satu pemilikan, maka boleh untuk syirkah. Karena intinya dia tidak terbedakan. Mendapatkan warisan, dua orang mendapatkan warisan, satu harta jadi milik berdua misalnya. Ini bisa jadi syirkah karena tidak bisa terbedakan punyamu mana, punyamu yang mana. Kemudian masing-masing harus memberikan izin ya untuk mentasarufkan hartanya. Artinya agar sah tasarufnya ya. Adapun kalau tasaruf untuk hartanya sendiri tentunya sah, tapi kalau mentasarufkan hartanya partnernya harus dengan izin si partner tersebut. Kemudian tasaruf syarik ini seperti tasaruf sebagai wakil sehingga harus menggunakan sebaik mungkin. Maka tidak menjual dengan cara, kalau di sini disebutkan tidak menjual dengan cara kredit ya. Juga tidak menjual dengan harga yang murah sekali misalnya. Kemudian tidak bersafar tanpa izin partnernya. Nanti intinya nanti karena dia seperti wakil sehingga nanti apa? berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan orang yang diwakili. Kemudian yang kelima, keuntungan dan kerugian sesuai dengan kadar persentase harta. Sama saja apakah sama dalam pengelolaan atau berbeda. Karena ini keuntungan kerugian ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Harta yang disetorkan ya. Berdasarkan harta yang disetorkan. Ya mungkin ini sebagian sudah masuk maghrib ya. Mungkin kita cukupkan karena sebagian mungkin ada yang sudah masuk. Nah, ini masih ada pembahasannya sedikit tentang syirkah. Nanti kita lanjutkan besok pagi insya Allah ya. Demikian. Memang agak rumit mungkin seperti itu kan. Mungkin belum familiar. Ya, harus diulang-ulang dan mungkin dilihat, dicocokkan dengan yang ada di sekitar kita. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.